Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر النساء رحمني ورحمكن الله pada sore hari ini seperti biasa kita membacakan beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab an-nasihah, bab nasihat, dan telah kita sebutkan hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan satu riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, dan Rasul menyebutkan nasihat itu adalah lillah, untuk Allah tabaraka wa taala, untuk Rasulnya, untuk a'immatul muslimin wa 'ammatihim. Sehingga tidak hanya nasihat untuk pribadi seseorang, tapi juga nasihat untuk Allah Azza wa Jal, Rasulnya, a'immatul muslimin, dan ammatihim. Telah kita sebutkan makna dari penjelasan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nasihat untuk Allah dan untuk kitabnya. Telah kita sebutkan makna dari masing-masing keduanya. Sekarang kita masuk ke kalimat yang setelahnya, wali rasulihi, agama itu juga nasihat untuk rasulnya. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala mensyarah hadis tersebut, النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أشياء. Nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam terkandung di dalamnya beberapa perkara yang disyariatkan bagi seorang untuk menjalankan masing-masing dari hal-hal tersebut. Yang pertama adalah al-imanu tamu birisalatihi, mengimani dengan iman sempurna, mengimani dengan keimanan yang sempurna, mengimani dengan keimanan yang sempurna terhadap risalahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya mempercayai, mengimani beliau adalah sebagai seorang rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kedustaan serta keraguan pada apa yang dia imani tersebut. Dan demikian pula mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mengutus beliau ke semua makhluknya, baik yang Arabnya atau yang selain Arabnya. Semua makhluk, baik mereka yang hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah pada masa setelah mereka, ila yaumil qiyamah, hingga datangnya yaumil qiyamah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut merupakan salah seorang ayah dari salah seorang ayah di antara para lelaki di antara kalian, akan tetapi beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai seorang rasul Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi-nabi, menunjukkan tidak ada nabi setelah diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah yang beliau emban Allah tetapkan kepada semua makhluknya, baik dari kalangan manusia, Bani Adam, ataukah bahkan dari bangsa jin, semuanya diperintahkan untuk tunduk, patuh, menetapkan, menjalankan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingkarinya dikatakan sebagai seorang yang kafir. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma arsalnaka linnasi rasulan. Dan tidaklah kami utus engkau di tengah-tengah manusia melainkan sebagai seorang rasul. Dan disebutkan pada yang lainnya, kafatan linnas, diutusnya rasul adalah sebagai seorang rasul untuk semua manusia, tidak ada pengecualian di antara mereka. Ini keimanan yang pertama sebagai konsekuensi nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita diperintahkan untuk mengimani Rasul, mengimani risalah Rasul dengan keimanan yang sempurna, dan meyakini bahwasanya Allah utus beliau ke semua makhluknya tanpa ada pengecualian, bahkan masuk di dalamnya jin dan manusia. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil faedah wajibnya seorang mukmin mengimani bahwasannya Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluknya, dari bangsa jin dan manusia, baik makhluk tersebut dari manusia ataukah dari jin. Mereka wajib untuk mengimaninya. Kemudian di antara dari makna nasihat untuk Rasul yang lainnya adalah tasdiqu khabarihi, membenarkan semua berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik berita-berita tersebut adalah berita-berita yang Rasul khabarkan pada masa yang madhi, yang telah lampau, kita tidak menyaksikan, seperti perkara-perkara yang terjadi sebelum diciptakannya dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti hadis, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan di antara semua makhluknya adalah al-qalam, pena pencatat takdir. Ketika qalam ini diciptakan oleh Allah, maka Allah perintahkan kepada dirinya, uktub, tulislah. Maka qalam ini menjawab, wa ma aktub, dan apa yang saya tulis. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, uktub ila ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah seluruh yang terjadi hingga yaumil qiyamah. Ini khabar yang wajib diimani oleh seorang mukmin, dan sifat khabar tersebut ini sudah terjadi pada waktu yang lampau. Namun seseorang tidak menyaksikannya, seseorang tidak mengetahuinya, dan khabar ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajib bagi kita untuk mengimaninya. dan berita-berita selainnya. Ataukah khobar tersebut adalah khobar yang berisikan berita-berita yang belum terjadi, yang belum terjadi seperti datangnya yaumil qiyamah, seperti berita-berita tentang jannah, demikian pula an-nar, kita belum menyaksikannya. Atau seperti berita-berita tentang tanda dari tanda-tanda yaumil qiyamah, seperti nantinya pada pada akhir zaman, termasuk dari tanda-tanda yaumil qiyamah adalah keluarnya dajjal dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini berita-berita yang sahih disebutkan khabarnya dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, tentang adanya kejadian-kejadian tersebut. Dan seorang mukmin wajib untuk membenarkan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini seorang mukmin meyakini bahwasanya Rasul adalah shadiqun masduq, seorang yang jujur ucapannya, lagi dibenarkan ucapannya, tidak ada yang didustakan. Karena semua yang beliau ucapkan adalah wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bila kita mendustakan Rasul, maka berarti kita mendustakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena beliau berbicara bukan dengan hawa nafsunya, tapi beliau menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasul tidak ada padanya sifat dusta. Rasul adalah seorang yang jujur, lagi dibenarkan beritanya. Kemudian di antara makna nasihat untuk Rasul adalah sidqul ittiba'i lahu, jujur di dalam mengikuti beliau. Di mana la tatajawazu syari'atahu, tidak melampaui atau menyelisih syariatnya dengan melakukan tambahan-tambahan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, tidak pula mengurang-uranginya. Dalam arti kata, menjadikan semua amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin, ia contoh praktek amalan ibadah tersebut dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak mengamalkan sesuatu yang baru yang dikatakan sebagai bid'ah, namun mengamalkan apa yang beliau syariatkan. Dan disebutkan di dalam salah satu ayat yang mulia, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, teladan yang baik. Sehingga ketika seorang beribadah, maka hendaklah dia mencontoh ibadahnya Rasul, tidak menyelisihi ibadahnya Rasul, dalam arti kata mencari ibadah-ibadah yang baru yang tidak ditetapkan, disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dengan ini, karena banyaknya ahli bid'ah yang menyelisihi ar-rasul, tidak benar dalam bab ittiba', mengikuti rasul, mengikuti sunnah rasul. Sebagian di antara mereka para ulama ada yang memasukkan kategori tauhid dengan tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah. Kalau tiga macam tauhid, ar-rububiyyah, uluhiyyah, wal asma wa sifat, itu seluruhnya berhubungan dengan zat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tauhidul mutaba'ah berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni di mana dia menjadikan Rasul sebagai satu-satunya yang dia ikuti. Tidak mengikuti seseorang selain Rasul, tidak mendahulukan ucapan selain Rasul bila ternyata perbuatannya, ucapannya bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid al-mutaba'ah. Kemudian di antara dari makna nasihat untuk Rasul adalah adzabu an syari'atihi wa himayatiha wa himayatuha, membela syariatnya dan melindunginya. Membela syariat Rasul, melindungi syariat Rasul dari kebid'ahan, dari perbuatan-perbuatan ahli bid'ah, ahli dhalal yang berupaya untuk memasukkan amalan-amalan yang baru yang tidak disyariatkan oleh Rasul. Sehingga seorang melindungi syariat Rasul dengan mengajarkan kepada umat perkara-perkara yang disyariatkan oleh Rasul dan memberikan peringatan tentang bahaya kesesatan dan kebid'ahan. Ini termasuk dalam bab membela syariat Rasul dan melakukan penjagaan kepada syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat Rasul membantah ahli bid'ah. Ibnu Abbas membantah kelompok Qadariyah. Ibnu Umar juga demikian, karena kelompok Qadariyah muncul pada masa akhir-akhir masa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga sempat dijumpai oleh sebagian sahabat Rasul, di antaranya Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka membantahnya. Dan diikuti langkah ini oleh para ulama setelah para sahabat Rasul dari kalangan tabi'in. Mereka membantah kebid'ahan, mereka membantah kesesatan, meluruskan pemahaman kepada umat yang benar tentang syariatnya Rasul. Diikuti pada zaman yang berikutnya hingga zaman kita saat ini, kita menjumpai para ulama as-sunnah gigih dan bersemangat di dalam melindungi, melakukan penjagaan terhadap syariatnya Rasul dengan melakukan at-tahdzir, peringatan-peringatan tentang bahaya-bahaya kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Naam. Ini termasuk dalam bab menerapkan nasihat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajib seorang untuk menerapkan nasihat tersebut. Kemudian di antara dari bentuk nasihat kepada Rasul adalah ihtiramu ashabihi, mengagungkan, memuliakan para sahabat-sahabatnya dan mencintai mereka. Mengagungkan, memuliakan para sahabat Rasul dan mencintai para sahabat tersebut. Dan inilah perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli sunnah mereka beramal, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan dalil dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Dan memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasul dan murid-murid para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ilmu tentang syariat ini didapatkan secara bersanad dari murid-muridnya para sahabat ke guru-guru mereka hingga ke sahabat Rasul, hingga sahabat Rasul meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang dikenal dengan ilmu riwayat. Karena itulah bila kita melihat kitab-kitab ahli sunnah, kitab-kitab salafi, di dalamnya berisikan pembahasan secara ilmiah, menyebutkan di sana satu amalan, menyebutkan di sana tata caranya, dan menyebutkan pendalilan tata cara dari amalan tersebut dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan penjelasan para sahabat Rasul. Demikian pula para imam-imam As-Salaf yang terkemuka dan tersohor, terkenal dengan keilmuan-keilmuannya. Nah, sehingga tadi kita sebutkan termasuk dari makna nasihat kepada Rasul adalah mencintai para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Sehingga dilarang seorang membenci sahabat Rasul. Dilarang seorang muslim untuk kemudian memusuhi sahabat Rasul. Membenci, memusuhi sahabat Rasul saja dilarang, apalagi sampai mengkafirkan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidah yang mengkafirkan para sahabat Rasul dan mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang mulia seperti Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan Syiah Rafidah mengkafirkan Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Kemudian lafaz yang berikutnya disebutkan dalam hadis tersebut, ad-din, agama itu juga sebagai nasihat, li'a'immatil muslimin, untuk para imam-imam kaum muslimin. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, makna imam di dalam hadis ini terbagi menjadi dua makna. Yang pertama adalah imamah fid din, imam dalam agama, ia sebagai imam. Dan yang kedua adalah imam fi sultah, imam dalam hal kekuasaan, imam dalam hal kekuasaan, yaitu para umara, para penguasa-penguasa yang menguasai wilayah kaum muslimin. Apakah disebut sebagai presiden, apakah pada sebagian daerah disebut sebagai raja, apa pada sebagian negeri disebut sebagai perdana menteri. Ini semuanya adalah sebagai imam yang dikenal dengan wulatul umur, para pemimpin, para penguasa. Adapun yang dimaksud dengan imam afidin adalah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Mereka adalah para imam yang mereka memimpin manusia dan mengarahkan manusia untuk kemudian kembali kepada Al-Quran, membimbing mereka untuk kembali kepada Al-Quran, memberikan petunjuk kepada mereka untuk menjalankan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna imamah fiddin. Adapun imamah dalam bab kekuasaan, yang dimaksud di situ adalah al-imarah, para penguasa. Para penguasa, para sultan. Sehingga dalam bab ini dibagi menjadi dua pembahasan, an-nasihah li a'immatil muslimin dalam arti kata para ulama, makna nasihat untuk a'immatil muslimin dalam arti kata ulama, dan makna nasihat untuk a'immatil muslimin dalam makna al-umara, para pemimpin, para penguasa. Ini ada dua makna. Adapun pada makna yang pertama, nasihah li'aimatul muslimin dalam arti kata para imam-imam, para ulama-ulama, maknanya adalah annal insana yahrisu ala talaqi ma indahum minal ilm. Berisikan motivasi agar seseorang bersemangat untuk menimba apa yang mereka miliki berupa ilmu. Bersemangat untuk belajar. Karena mereka para ulama adalah perantara antara mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perantara antara umat Rasul dengan Rasul adalah mereka para ulama. Karena para ulama itu orang-orang yang faham tentang syariatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan walhamdulillah, pada zaman kita saat ini begitu banyak Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengambil ilmu dari mereka para ulama. Wasilah-wasilah dakwah demikian banyak yang dengannya seorang bisa mengambil ilmu dari mereka para ulama dengan mendownload audio-audio ceramah-ceramah mereka, dengan membaca kitab-kitab mereka, nah, ataukah bahkan menghadiri majelis-majelis mereka. Ini semuanya termasuk dari kebaikan, perkara yang disyariatkan, dimotivasi, dianjurkan di dalam Islam. Naam. Dan bila kita melihat akhlak-akhlak kaum muslimin dimulai dari zaman Rasul hingga zaman kita saat ini, kita akan menjumpai akhlak yang sangat menonjol pada diri mereka adalah semangatnya mereka untuk belajar al-ilm. Belajar ilmu. Para sahabat Rasul adalah seorang yang paling semangat mempelajari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan ketika mereka duduk bermajlis, ada yang menyebutkan ka'annama 'ala ru'usina thair, seakan-akan di atas kepala-kepala kami ini ketika bermajlis bersama Rasul mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasul, belajar di hadapan Rasul, seakan-akan di atas kepala-kepala kami ini ada thair, ada burung, menunjukkan tenangnya, antengnya, diamnya mereka para sahabat Rasul untuk mendengarkan dengan sebenar-benarnya apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Termasuk pula di antara makna nasihat untuk para ulama, para imatul muslimin dalam makna al-ulama adalah alla yatatabba' al-insanu 'uratihim wa zallatihim wa ma yukhthi'una fihi li'annahum ghairu ma'sumin qad yazziluna wa qad yukhthi'un wa kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara dari makna nasihat untuk para imatul muslimin dalam makna para ulama adalah dilarang seseorang untuk mencari-cari aib-aib, kesalahan-kesalahan, ketergelinciran mereka. Mencari-cari kesalahan-kesalahannya. Karena para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bukan seseorang yang maksum. Bukan seorang yang maksum. Al-maksum adalah mereka para al-anbiya wal-mursalun. Ketika salah, Allah wahyukan dan Allah tegur para nabi dan para rasulnya. Sehingga mereka mengetahui kesalahannya. Kemudian mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia selain al-anbiya wal-mursalun, Mereka disifati dengan sifat yang Allah Azza wa Jalla sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya manusia adalah zaluman jahula, seorang yang sering melakukan kezaliman dan seorang yang jahil. Bahkan Rasul menyebutkan kullu ibni Adam khata, masing-masing manusia ibnu Adam adalah seorang yang banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah berupaya untuk mencari kesalahan-kesalahan mereka para ulama. Kemudian setelah mereka mendapatkan kesalahan-kesalahan tersebut, mereka menyebarkannya. Dan kebanyakan bantahan-bantahan ahli bid'ah kepada mereka para ulama as-sunnah sangat berbeda jauh dengan bantahan-bantahan mereka para ulama as-sunnah terhadap ahli bid'ah. Kalau para ulama as-sunnah membantah ahli bid'ah, mereka bantah secara ilmiah, disebutkan kesalahan mereka terkait dalam bab akidah, terkait dalam bab akhlak, terkait dalam bab manhaj, kemudian meluruskannya dengan menyebutkan pendalilan dalam Al-Quran, di dalam as-sunnah, dan perkataan mereka para sahabat Rasul dan para imam-imam salaf. Ini para ulama sunnah membantah ahli bid'ah dengan cara demikian. Adapun ahli bid'ah membantah ulama sunnah yang telah menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka membantahnya dengan menyebutkan aib-aibnya, menyebutkan ketergelinciran-ketergelincirannya, kelalaian-kelalaiannya, sehingga dijadikan sebagai bahan mereka mencela mereka para ulama as-sunnah. Naam. Kan inilah kita menjumpai para ulama dari kalangan ahli ilm. Kita menjumpai mereka membela para ulama, menutupi aib-aib mereka sebisa mereka dan semampu mereka. Dan tatkala mereka melihat ada seorang alim yang salah, maka mereka menasihatinya dengan cara yang hikmah. Nah, karena tadi kita sebutkan tidak ada yang maksum, sehingga seorang alim bisa salah. Dan kesalahan seorang yang alim ini tidak kemudian dijadikan sebagai dalil seseorang menghajarnya, seseorang mentahzirnya. Namun tidaklah dia berupaya untuk menasihatinya selama kesalahannya tersebut bukan kesalahan yang fatal. Dan demikian pula di antara dari makna nasihat kepada para imatul muslimin dalam arti kata mereka para ulama adalah nahmi a'rada ulama'ina, melindungi harga diri, kehormatan-kehormatan mereka para ulama dengan melakukan pembelaan kepada mereka. Naam. Dan memberikan udzur atas kesalahan-kesalahan mereka. Tapi dalam bab ini tidak kemudian akhirnya menyebabkan seseorang berdiam diri dari kesalahan para ulama. Pasti dan pasti para ulama yang lainnya memberikan nasihat kepada ulama tersebut, membimbingnya dan menasihatinya. Nah, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Haddadiyah yang berupaya untuk kemudian mencari-cari kesalahan-kesalahan para ulama, kemudian mentahdir mereka, membid'ahkan mereka dengan kesalahan mereka. kelompok Hadadiyah demikian ekstrim di dalam menyikapi kesalahan para ulama. Bahkan mencari-cari kesalahan para ulama, dicari kesalahan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dicari kesalahan para ulama-ulama salaf, kemudian ditahdzir, dibid'ahkan. Demikian pula para ulama usunnah pada zaman kita saat ini, dicari kesalahan-kesalahannya, kemudian ditahdzir, dibid'ahkan. Ini bukan demikian akhlak mereka para salaf. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Adapun makna yang selanjutnya, nasihah li a'immatul muslimin, dengan makna mereka para umara, para penguasa, insyaallah taala kita akan sebutkan pada pembahasan yang berikutnya bi'idznillah. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.